Doa mohon penjagaan Allah di waktu tidur. Allahumma kini azabaka yauma tapasu ibadaka. Artinya, ya Allah peliharalah aku dari siksamu ketika engkau bangunkan hamba-hambamu. Amin.